Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله باب berikutnya dari pembahasan-pembahasan ilmu faraid adalah bab yang keempat, menjelaskan tentang rukun, syarat-syarat, sebab serta penghalang-penghalang waris. Ya. Ini pembahasan yang sangat penting dan bagi seorang thullabul ilm dia wajib meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, ketika sesuatu itu adalah rukun, maka tentu kedudukannya sebagai rukun. Ya, kalau sesuatu itu adalah sebagai perkara yang merupakan mukammilat, ya, penyempurna, maka kita katakan dia sebagai apa? Mukammilat. Walisa birukun. Taib, dalam banyak hukum-hukum syariat itu sangat terkait dengan ini, rukun, syarat, ya, sebab. Dalam ibadah sholat misalnya ada arkan, ada rukun-rukun, ada syurut, ada syarat-syarat, ya, yang ini semuanya diambil dari nusus, dari nas-nas Alkitab wa sunnah. Walaupun dulu di zaman Nabi, ya, tidak ada dalam satu hadis dikatakan syurutus sholah, ya, syarat-syarat sholat kada wa kada, sekian dan sekian. Demikian pula Nabi tidak mengatakan arkanus sholah arba'ata asyar, rukun-rukun sholat ada berapa? 14. Tidak. Nah, tetapi para ulama, ya, min fiqhihim, di antara fikih mereka, mereka telah tatabbu' nusus, telah membaca dengan teliti nusus Alkitab was sunnah. Wa tashilan lil ummah, dan untuk memudahkan bagi umat, maka ya yuqarrib, mereka mendekatkan ilmu itu kepada manusia dengan, ya, na'am, melihat nusus-nusus tadi dan, ya, menjelaskan kepada umat bahwasanya kedudukan ini adalah sebagai rukun yang kalau tidak ada maka tidak akan sah suatu apa ibadah, harus ada rukun itu. Demikian pula syurut, ya, demikian pula mata, ya, yang lain, ya, termasuk dalam ilmu waris ini, ikhwan, ya, ilmu waris, ya. Ada rukun-rukun, ada syarat-syarat, ada sebab-sebab, ada penghalang-penghalang, sama seperti, ya, ahkam, hukum-hukum syariat yang lain. Ya, ketika Allah mengatakan atau ketika Rasul bersabda dalam hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat di antara kalian atau sholat kalian ketika berhadas sampai dia mengangkat apa hadasnya dengan wudu. Maka hadis ini yustafad minhu, diambil darinya bahwasanya seorang yang dia berhadas, ya, tidak akan sah apa namanya sholatnya. Ketika seorang sholat dalam keadaan tidak berhadas, la yaqbalullah, Allah tidak menerima sholat orang tadi sampai dia mengangkat mata hadasnya. Nah, sehingga walaupun wujud ibadah sholat itu ada wujudnya, takbiratul ihram, baca al-fatihah, ya, ruku, iktidal, sujud, sampai salam, wujud sholat itu ada. Tetapi ketika ya dia selesai, dia teringat saya sholatnya tanpa apa? Wudu. Fasa'ala aliman, maka orang ini bertanya kepada alim, kepada seorang alim, saya sholat seperti ini, tidak wudu sebelumnya. Seorang yang alim mesti akan mengatakan apa? A'id sholatak. Ulangi apa namanya? Sholatmu. Karena engkau belum sholat. Ya. Tidak sah sholatnya. Berdasarkan apa? Hadis tadi. Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, terkhusus tulabul ilm, ya, harus betul-betul teliti dalam bab ini. Sama seperti memberikan hukum seorang kafir, seorang fasik, ya, seorang mubtadi', ya, tidak boleh serampangan seorang mengatakan ya saudaranya ya kafir, ya, harus betul-betul terpenuhi apa? Syurut, ya, syarat-syaratnya terpenuhi dan ya mawani', penghalang-penghalang hukum orang tadi dihukumi apa? Kafir, betul-betul tidak ada. Di saat itu maka ya seorang alim ya bisa mengatakan fulan kafir. Wa yatarattab 'alaihil ahkam. Dengan hukum kafir ini akan ditetapkan apa? Akibat berikutnya. Ya. Yustatab, dia diminta tobat. Kalau tidak dia apa? Dibunuh tentu oleh hakim, oleh penguasa. Ya. Dalam hadis dikatakan man baddala dinahu faqtuluh. Man baddala dinahu, siapa yang merubah agamanya yakni apa? Murtad, faqtuluh, bunuh. Adal amr laisa yani laisa aman li al ummah, bukan perintah umum untuk umat kalau ada orang kafir dibunuh, murtad bunuh, tidak, tetapi ini ya tertuju kepada apa? Hakim, kepada penguasa, kepada waliul amr. Nah, sebelum memberikan hukuman qatl tentunya harus ditetapkan dia betul-betul apa namanya? Murtad. Naam, dan untuk menghukumi seorang itu murtad harus terpenuhi syurut, ya, syarat-syaratnya, dan harus hilang semua apa? Mawani'. Ya. Dalam semua bab ikhwan, ini hanya sekedar contoh, dalam sholat, dalam haji, ya. Taib, di dalam apa namanya? Tadi jinayat, dalam hukum, dalam qisas, ya, dalam had. Ini harus betul-betul seorang teliti. Jangan serampangan. Nah, demikian pula terkait dengan waris. Ya. Jadi pembahasan ini pembahasan penting, bukan pembahasan yang sederhana. Ya. Muhim, sangat penting. Nah, pembahasan tentang rukun-rukun, syarat-syarat, sebab-sebab, dan penghalang-penghalang apa? Warisan. Kita baca, ikhwatil kiram, wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Rukun-rukun waris, syarat-syarat waris, dan sebab-sebab waris adalah faktor-faktor penentu terwujudnya waris-mewarisi. Akan terjadi waris-mewarisi ketika faktor-faktor penentu ini apa? Ya, kita peroleh, kita dapatkan. Apabila semua faktor-faktor tersebut terpenuhi, rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, sebabnya ada, ya, kemudian ditambah satu lagi, tidak ada apa? Penghalang. Ditambah satu lagi, tidak ada mawani', ya, tidak ada mawani' ul irs yang menghalanginya, maka ketika itulah ya kita menghukumi ada hubungan waris mewarisi antara mayit dan apa? Ahli waris. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, kapan waris mewarisi itu terjadi? Kalau rukun-rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya ya terpenuhi, sebabnya juga ada, dan satu lagi tidak ada apa namanya mawani', penghalang-penghalang. Ya. Taib. Maka jangan tergesa-gesa kalau antum ditanya. Ya. Antum ditanya, didatangi oleh orang, "Ustaz, ya, saya punya kasus waris seperti ini." Antum langsung bagi saja. "Ah, ini sekian, sekian, sekian," ya kan. Tapi tidak dirinci dulu, ya. Nah, ini ada harta 10 juta warisan bapak. anaknya dua, laki-laki semua. Oh, berapa tadi? 10 juta. Kamu 5 juta, saudaramu apa? 5 juta. Setelah itu dia tanya, nah terus kalau bapak saya minta bagaimana? Loh, bapak kamu masih hidup? Iya masih hidup. Ya namanya bukan warisan ini namanya. Ya. Faham? Iya, no, bapaknya masih hidup tanya warisan. Ya. Enggak bisa namanya. Taib. Begitu ya Abu Mujahid. Sebetulnya mengikuti sekali Abu Mujahid ini. Ya. Barakallahu fiik. Nah, di sini ikhwan kita akan baca ya, rukun-rukun waris. Yang pertama rukun-rukun waris. Nah, rukun-rukun waris itu ada tiga. Ya. Kalau salah satu dari tiga ini tidak ada ya tidak mungkin ada apa? Waris mewarisi. Yang pertama adalah muwaris. Adanya orang yang mewariskan harta. Siapa muwaris itu? Ya mayit. Yaitu mayit yang meninggalkan tarikah atau harta waris. Inilah rukun yang pertama. Ya, makanya tadi soal tadi anak yang datang minta pembagian waris orang tuanya masih hidup ya. Tidak benar ini. Ya. Harus ada muwaris, yaitu orang yang mewariskan harta, yakni mayit yang meninggalkan tarikah. Kemudian yang kedua adanya waris, yakni orang yang mewarisi, yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, ahli warisnya ada, ya, sesuai dengan ketentuan syariat, dia memang berhak mendapatkan apa? Warisan. Ya. Kemudian yang ketiga harus ada maurus, miras atau tarikah, yaitu harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit bagi ahli warisnya. Ya. Baik. Sampai-sampai dihitung ya kan. Dan ketika pembagian hartanya enggak ada. Enggak ada yang dibagi loh ya, enggak ada waris mewarisi. Nah. Apa mungkin terjadi itu? Hah? Mungkin. Ya. Hah? Kok enggak? Nah, mungkin saja ya. Mungkin saja terjadi ya kan. Baik. Dan ini terjadi pada Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min khususiyatih. Ya, ini termasuk khususiyah siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Para nabi, para rasul hartanya itu bukan sebagai apa? Warisan. Ya. Tapi ini bukan karena habis, bukan karena tidak ada. Tapi para nabi, para rasul ketika wafat hartanya itu bukan menjadi warisan. Tapi sedekah bagi kaum muslimin. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam ya tegas menyebutkan bahwasanya para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan apa? Dirham. Al-anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhama. Para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan apa? Dirham. Innama warrasul ilma. Tetapi yang diwariskan oleh para nabi dan rasul adalah apa? Ilmu. Wal ulama warasatul anbiya. Dan para ulama pewaris para nabi. Ya. Taib. Para nabi tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan dirham, tetapi yang ditinggalkan adalah ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bi akhdhin wafirin. Barang siapa yang mengumpulkan warisan para nabi ini, warisan Nabi alaihi salatu wasallam yaitu ilmu, faqad akhadha bi hadhin wafir. Sungguh dia telah mengambil dengan sesuatu yang sangat besar, yang sangat berharga, sangat banyak. Naam. Sehingga ketika Fatimah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq ba'da wafat abiha, sesudah wafatnya Rasul alaihi salatu wasallam, datang Fatimah radhiyallahu taala anha kepada Abu Bakar As-Siddiq, yakni minta bagian apa? Warisan. Ya, karena ya walaupun Nabi tidak meninggalkan harta banyak, ada peninggalan Nabi. Ya. Tapi walaupun sedikit itu warisan. Apalagi warisan Nabi alaihi salatu wasallam. Datang Fatimah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Fatimah punya hak. Iya ada, iya tidak? Karena apa? Bintun Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, setengah dari harta siapa? Yang ditinggalkan. Sehingga datang kepada Abu Bakar. Begitu datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan hukum ini. Ya. Taib menyampaikan hukum ini. Ya, tidak ada waris mewarisi di sini. Dan kisah ini kalau oleh orang-orang Syiah dimanfaatkan, ya, dipolitisir, ya, dibuat seakan-akan di sini Abu Bakar menzalimi siapa? Fatimah. Ya. Tapi padahal Abu Bakar melaksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Termasuk putri Abu Bakar sendiri tidak dapat. Yang tidak lain adalah istri siapa? Rasul alaihi salatu wassalam, Aisyah. Nama Aisyah. Taib, kalau apa namanya dalam kasus-kasus waris seorang istri dalam kasus ini mendapatkan berapa? 1/8 karena Rasul memiliki apa? Ya, putri. Ya. Naam. Aisyah, kemudian istri-istri yang lain, Hafsah yang masih hidup semuanya ya berserikat dalam 1/8. Fatimah mendapatkan 1/2. Beliau masih punya paman. Ya. Sebagai apa? Sebagai asobah. Tapi semuanya tidak mendapat, ikhwan. Ya, semuanya tidak mendapat. Tidak ada waris mewarisi, ya, antara Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ahli waris. Karena Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam min khususiyatihi, di antara kekhususan Nabi, harta beliau, ya, tidak menjadi apa? Warisan. Naam. Ini wallahu a'lam bishawab terkait dengan rukun-rukun waris. Jadi rukun-rukun waris itu ada 3 ini. Yang pertama adalah mewaris, yang kedua adanya waris, yang ketiga adanya maurus, ya, atau tarikah, yaitu harta waris yang ditinggalkan oleh si mayit bagi ahli warisnya. Bismillah. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah wa akhwati fillah. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya yaitu syarat-syarat waris. Syarat-syarat apa? Waris. Nah. Kita baca di sini faktor penentu berikutnya agar terjadi waris mewarisi adalah terpenuhinya syarat-syarat waris. Harus terpenuhi syarat-syarat waris. Nah, para ulama menyebutkan bahwasanya syarat-syarat waris itu ada 3. Ada tiga. Syarat yang pertama kembalinya kepada muwaris, kepada rukun yang pertama tadi. Ya. Syarat yang kedua kembalinya kepada waris, ya, kepada yang apa namanya mewarisi. Ya. Taib. Kemudian ya, syarat berikutnya adalah yang ketiga yang akan kita baca. Ya. Taib. Adapun syarat yang terkait dengan muwaris, syarat yang terkait dengan muwaris yaitu orang yang meninggal, ya, ya, harus dipastikan muwaris itu betul-betul meninggal. Jangan kira-kira. Nah, ayo bagi warisan ayah kita. Loh, kapan meninggalnya? Sepertinya sudah meninggal, sudah 5 hari tidak pulang. Nah, 5 hari tidak pulang dihukumi meninggal. Ya, tidak bisa, ikhwan. Ya. Baik. Orang kadang hilang, ya, hilang beritanya. Ya. Sekedar hilang tidak bisa kemudian divonis apa? Meninggal. Harus ada upaya untuk memastikan. Nah, jadi harus dipastikan meninggalnya muwaris. Muwaris itu betul-betul meninggal. Artinya dipastikan bahwasanya muwaris itu benar-benar telah meninggal. Ya. Artinya seperti melihat, menyaksikan, dia sendiri yang memandikan. Ini kan berarti betul-betul, ya, yakin. Atau dia tidak melihat, ya, tidak menyaksikan, namun orang ini dihukumi meninggal. Dihukumi meninggal berdasarkan dugaan kuat, adzan ar-rajih. Ini terkait dengan orang-orang yang mafqud, orang-orang yang hilang. Misalnya seorang yang lama menghilang, mafkut dan tidak didapati tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupannya kayaknya tidak ada. Ya. Nah, ini kalau memang dugaan kuat, adzan ar-rajih itu dia dihukumi meninggal, ya sudah, dihukumi apa? Meninggal. Nah, lalu siapa yang menghukumi meninggal? Nah, ini penting. Yang menghukumi itu adalah hakim syar'i. Ya. Berdasarkan dugaan kuat hakim syar'i yang menghukuminya telah meninggal. Nah. Kenapa hakim, ikhwan? Karena hukuman hakim, keputusan hakim itu mengikat, ya, memiliki kekuatan. Dan ini nanti bukan hanya kaitannya dengan masalah warisan, masalah perceraian, masalah pernikahan. Ya. Suami istri, suami hilang 10 tahun. Gimana ini 10 tahun? Kabar enggak ada, berita enggak ada, betul-betul upaya nyari sana nyari sini, ya, tidak ada. Tidak bisa keluarga wanita ini langsung wis lah dianggap wae mati. Ya. Kamu nikah lagi sama yang lain. Enggak bisa, ya, Khan. Kalau dipaksakan seperti itu, ya, begitu diadakan walimatul urs, ya, tiba-tiba di antara yang datang tamunya adalah apa? Suaminya. Apa yang terjadi coba? Nah, geger. Iya kan? Geger yang seperti ini. Nah. Ya, enggak bisa seperti itu, ikhwan. Atau sudah terjadi akad, ya, sudah berumah tangga, ya, tiba-tiba datang, mesti akan terjadi keributan. Tapi beda ketika yang memutuskan adalah siapa? Hakim. Hakim sudah memutuskan dengan melihat qarinah, qara'in, ya. Qarinah-qarinah di apa namanya? Dipelajari dan seterusnya. Ya. Taib. Kemudian setelah itu apa? Hakim memutuskan cerai. Jatuh talak. Ya, sejak diputuskannya ini orang mati, maka nunggu iddah. Ya, kalau iddahnya orang meninggal itu berapa? 4 bulan 10 hari. Ya, karena dianggap dihukumi meninggal, ya iddahnya iddah mayit. 4 bulan 10 hari. Jadi semasa, selama masa iddah ini tidak boleh apa namanya menikah. Ini hakim ini kawan, memutuskan perkara-perkara yang seperti ini. Jadi bukan hanya masalah hukum apa namanya waris. Jadi ketika hakim syar'i itu telah menilai dan menghukumi bahwasanya orang ini mati, maka ya tarattab 'alaihil ahkam. Ya. Akan apa namanya berakibat hukum-hukum. Ya, berakibat hukum-hukum. Dan ini akan dibahas khusus insyaallah nanti pada bab yang ke-16 Safan, ya. Pada bab yang ke-16, ya, pada buku ini. Ya, insyaallah tentang warisan mafkut, orang-orang yang hilang. Ya, rinciannya nanti insyaallah taala. Ya. Taib, ini syarat yang pertama yaitu kepastian meninggalnya siapa? Muwaris. Kemudian yang kedua, ya, kepastian hidupnya ahli waris setelah kematian muwaris. Syarat yang kedua ini kembalinya kepada siapa tadi? Waris, kepada ahli waris. Jadi dipastikan ahli waris ini memang masih hidup setelah kematiannya siapa? Muwaris. Sehingga bisa dikatakan mayit mewariskan kepada apa? Fulan ini yang masih apa? Yang masih hidup. Nah. Taib. Kepastian ini bisa dibuktikan dengan melihatnya secara langsung. Melihat langsung. Nah. Ada kecelakaan lalu lintas ayah dan anak. Ayah dan anak. Akhirnya semuanya meninggal. Ya. Baik. Semuanya masih hidup ketika itu, ya. Pertolongan semuanya apa namanya? Naik ke atas ambulan. Nah, dia nunggu di ambulan. Orang yang nunggu sambil apa namanya? Melakukan upaya semaksimal mungkin. Ini perawat. menyaksikan ini meninggal dulu, si anak ini meninggal. Nah, sudah meninggal ya. Ya. Taib. Ini ayahnya masih apa namanya? Masih hidup. Terus sampai dibawa di mana? Rumah sakit, ya. Begitu sampai di rumah sakit, ya, belum sempat diapa-apakan, terus meninggal lagi. Ya. Taib. Nah, kalau ada kasus seperti ini, ya. Ini ada hubungan waris mewarisi antara keduanya. Yang menjadi ahli waris adalah siapa? Ayahnya. Ya. Jadi harta anaknya inilah yang nanti akan dibagi namanya. Ini semua masih punya keluarga semua namanya. Nah, berarti nanti kasusnya adalah anak ini meninggal, ya, seorang meninggal, ada ayahnya, mungkin dia punya istri, punya apa? Punya anak-anak. Ya. Taib. Wabillahi taufik. Jadi harus dipastikan, ya, bahwasanya waris itu, ya, masih hidup sesudah kematiannya apa? Muwaris, ya. Dengan melihatnya langsung seperti kasus tadi misalnya, atau dengan kemasyhuran, sesuatu yang masyhur, ya, mustafiq, bahwa dia benar-benar masih hidup setelah kematian muwaris, atau adanya persaksian dua orang lelaki yang adil memberikan persaksian. Nah, wabillahi taufiq. Jadi kapan seorang itu dipastikan masih hidup sesudah kematian muwaris? Dengan melihatnya langsung, ya, yakin, atau dengan masyhur, kemasyhuran memang, istifadhah, ya, atau dengan apa tadi? Ada saksi, dua orang saksi yang adil. Yang keempat atau berikutnya adalah adanya dhon rajih. Dhon rajih, dugaan yang kuat. Dugaan yang kuat juga berlaku dalam menghukumi bahwasanya ahli waris ini memang masih hidup, ya, setelah kematian muwaris. Ya. Nah, seperti misalnya, taib, kalau ada yang bertanya, contoh dhon rajih, persangkaan dan dugaan kuat, itu apa? Kasus apa? Contoh apa? Itu kok contoh kasus janin. Ya. Janin yang masih berada di dalam perut ibunya, dalam rahim, ya, saat meninggalnya muwaris. Ya. Seorang wanita meninggal hamil, ya, dalam keadaan hamil, ya, tiup janin, ya, mungkin 2 bulan barangkali, 2 bulan belum ditiupkan apa? Ruh, kan demikian. Ya. Ayahnya meninggal. Ya. Nah, janin ini, ya, digolongkan ke dalam jajaran ahli waris. Jadi warisan tidak bisa langsung dibagi serta-merta. Ada aturannya. Kalau di antara ahli waris itu ada yang masih berupa apa? Janin. Ya. Taib. Janin ini digolongkan ke dalam jajaran ahli waris dan bisa dia mendapatkan harta waris dengan syarat. Apa syaratnya? Satu, keberadaan janin memang dipastikan telah ada sebelum kematian muwaris. Janin itu memang sudah ada. Ya. Naam, sebelum kematian apa? Muwaris. Ya. Taib. Kalau tadi yang meninggal ayahnya. Ya, kan? Bisa juga yang meninggal bukan ayahnya, tapi ada ahli waris berupa apa? Janin. Contoh misalnya seorang meninggal, ya, seorang meninggal dunia, ya, punya apa namanya, istri saudara laki-lakinya hamil, ya. Istri saudara laki-laki kandungnya sedang apa? Hamil. Saudara laki-lakinya kebetulan sudah meninggal juga, ya. Meninggalkan seorang apa? Istri yang hamil. Nah, ini seorang mati, ya, taib, tidak punya ahli waris, ya. Mungkin dia punya paman lah, bas, tapi juga punya ini, punya istri, istri saudara laki-lakinya bukan ahli waris, tapi dia sedang mengandung. Nah, yang dikandung itu ahli waris atau bukan? Yakin? Nanti yang lahir apa? Anak saudara. Apa? Ibnu Akh. Tapi juga bintu Akh mungkin. Bintu Akh itu bukan ahli waris. Iya kan? Jadi ditunggu dulu. Keluarnya apa? Yang itu kan. Taib. Labas namanya. Ditunggu dulu namanya. Bisa ahli waris. Bisa jadi ahli waris. Kalau lahirnya laki-laki berarti Ibnu Akh Syaqiq. Huwa ahli waris. Ya, ya. Kalau lahirnya bint Akh Syaqiq, anak perempuan saudara laki-lakinya, berarti dia bukan ahli waris. Yang dapat nanti pamannya. Ya. Mamanya ada. Ya. Jadi seperti itu ikhwatil kiram. Syarat janin itu dianggap adalah ketika dipastikan janin itu memang sudah ada ketika mewaris apa namanya meninggal. Jadi ada janin itu, entah umurnya 1 bulan, entah umurnya 2 bulan, yang jelas ada janin tadi. Ya, wabillahi taufiq. Kemudian ada syarat yang lain, ya, ada syarat yang lain, dan janin tersebut dilahirkan dalam kondisi hidup. Nah, nunggu. Nah, lahir dan apa? Hidup. Nah, ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya, yang terkait dengan syarat yang kedua, ya, yaitu kepastian hidupnya ahli waris. Ya. Adapun yang ketiga, ya, syarat yang ketiga ini terkait dengan apa namanya orang yang akan membagikan warisan, ya, atau ketika akan diterapkan hukum ini, ya, harus betul-betul diketahui dengan pasti segala hal-hal yang terkait dengan sebab-sebab waris mewarisi dan hubungan masing-masing ahli waris dengan mewarisnya, yakni ilmu, ya, yang terkait dengan apa namanya akan terjadinya hubungan waris apa mewarisi. Artinya dipastikan memang ada sebab antara keduanya, ya, sebab waris mewarisi. Ya. Taib atau yang lain. Jadi hal-hal yang terkait dengan apa namanya dengan diterapkannya hukum waris mewarisi ini. Ini wallahu a'lam bishawab. Nah, semoga bisa difahami namanya. Taib. Ada yang kurang difahami, Abu Salma? Faham insyaallah? Taib. Kalau belum difahami nanti antum baca lagi, ya, antum ulang lagi. Ya. Semoga apa yang kita baca ini memberikan faedah dan manfaat kepada kita semuanya. Setidaknya di antara faedah penting adalah untuk kita ta'anni, ya, tidak tergesa-gesa di dalam memberikan apa hukum. Ya, kalau memang ada syarat-syarat, perhatikan syarat-syaratnya. Kalau ada rukun-rukunnya, perhatikan rukun-rukunnya. Ya, hukum itu jangan langsung begitu saja seorang memberikannya, kecuali setelah melihat faktor-faktor yang memang yang menjadi penentu hukum tersebut. Hadza wallahu a'lam wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.